Beta masih cinta se, beta harap bisa nase tahu. Beta masih sayang se, sampai sekarang. Tapi beta seng mampu, kalau tetap pada tuk bertahan. Beta memilih pergi saja nona, kalau memang Ali juga ingin pergi sebelumnya. Coba dengar nona, kan luka saat ini. Kalau bukan beta su coba bikin semua yang beta bisa. Persinona, kalau bukan parale, mau siapa lain? Beta rela korbankan semua yang ada di diri ini, asalkan pase nona. Beta sing mampu, kalau tetap pada tuh bertahan. Beta memilih pergi saja nona, kalau memang Ali juga ingin pergi sebelum. Beta su coba bikin semua yang beta bisa. Pasti nona, kalau bukan parale, pas siapa lain? Beta rela korbankan semua yang ada di diri ini, asalkan pasti nona. Beta su coba bikin semua yang beta bisa. Pasti nona, kalau bukan parale, pasti apa lagi? Beta rela korbankan semua yang ada di diri ini, asalkan pasti, asalkan pasti.